يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti 1441 Hijriah yang sekarang Muharram, ke depan beberapa bulan ke depan akan penuh dengan huru hara, bencana-bencana besar, khususnya Jawa, terus ke sebelah timur Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera akan mengalami bencana-bencana mengerikan. Mengerikan. Apapun bencananya, kita tetap minta kepada Allah, berikan kami keselamatan dan akhiri hidup kami Allah dengan husnul khatimah. Hanya yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 158, yang akan dijaga oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yang amal solehnya banyak. Ustaz, kami datang ambil mendengar pengajian ke Ustaz, baru sekarang kami mendengar, apakah kami masih sempat mengejar ketertinggalan kami? Saya jawab, memang benar, Anda sudah sangat-sangat terlambat. Kalau Nabi perintahkan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh ketika kalian menyaksikan di negeri Syam sudah membara fitnah peperangan dan pembantaian. Fitnah Syam. Nah, fitnah Syam. Ini perintah Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan, amalan soleh berlomba-lombalah. Fitanan di masa-masa fitnah, di hadis yang lain mengatakan, fitnah itu standarnya bukan Rohingya, bukan Uyghur, bukan Yaman, bukan berbagai negara, bukan Indonesia, tapi standarnya adalah wal fitanu Syam. Standar fitnah itu adalah Syam. Syam ini di mana? Suriah, Palestina. Sejak Maret 2011, fitnah pembantaian umat Islam, peperangan di negeri Syam sampai sekarang tidak putus-putus. Nabi mengatakan itu star kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Nah, kini awak baru sekarang menengah. Baru sekarang Ustaz, apakah kami terlambat? Saya katakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lakukanlah akselerasi amal soleh. Percepatlah lakukan amal soleh. Amal soleh. Kalau Bapak Ibu mendengar, ini kan tanda besar zaman yang pertama, dukhon. Dukhon, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam, lalu yang kedua, paling lama 3 tahun setelah itu, Dajjal. Dajjal, kemudian setelah Dajjal, Nabi Isa Allah turunkan dari langit membunuh Dajjal, baru ditutup fase keempat ini dengan Ya'juj dan Ma'juj, Allah lepaskan. Ya'juj dan Ma'juj. Ini urusan semua ya Pak. Mengerikan semua. Dukhon akibat hantaman meteor. Meteor itu baru terjadi apabila umat ini sudah gila-gilaan dengan musik dan mereka sudah mencintai musik, apabila wanita sudah menari-nari dengan lego, ya diantara umat pun jadi penyanyi-penyanyi dan menari-menari, apabila minum-minum memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar dengan umat di mana-mana. Ini sudah lengkap semuanya dibuat di Arab Saudi sekarang. Kalau dunia Indonesia dari dulu, tapi Arab Saudi baru sudah 3 tahun ini. Nah, sementara tanda-tanda Dajjal akan keluar, tolong berhenti buka di YouTube, buka judul ceramah saya, temanya adalah menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tolong dibuka itu di YouTube, nanti dengarkan ceramah saya di sana. Lihat Pak, siapa itu Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Saya baru pulang alhamdulillah dari Palestina. Kemarin sholat Idul Adha di Baitul Maqdis Pak, di Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah. Saya baru melihat tanda-tanda yang diceritakan Nabi dalam hadis sahih. Saya lihat Danau Tiberias, saya lihat dari dekat bagaimana pemandangan tentang perkembangan terkini hadis akhir zaman. Saya lihat di sana Pak. Dan saya diajak ke kebun kurma Baisan. Saya diberitahu oleh warga Palestina bahwa mata air Zuhar sebagai tanda Dajjal sudah lepas. Kalau mata air itu sudah kering, sudah mata air itu sudah kering 2 tahun yang silam. Sampai sekarang tidak ada lagi air yang keluar dari mata air Zuhar. Maka saya yakin Dajjal itu sudah bebas dari ikatannya. Dajjal nanti menunggu muncul ke permukaan, syaratnya apabila Israel sudah hilang dari peta dunia, apabila Amerika sudah dikalahkan, maka sebentar lagi insya Allah kita akan saksikan Israel akan hilang dari peta dunia. Menurut keyakinan orang Yahudi sendiri, umur Israel tidak akan lebih dari 2022. Mereka akan kalah, dan sebelum itu mereka harus mempercepat kemunculan Dajjal agar mereka memenangkan dunia. Kalau seandainya mereka kalah, disitulah Dajjal keluar, mereka sudah tidak punya pijakan lagi. Baik kaum muslimin, tanda-tanda itu seluruhnya adalah sudah terjadi saat ini. Maka tugas Bapak Ibu sekarang apa? Tugas Bapak Ibu sekarang tidak banyak, Pak. Simak hadis akhir zaman dan lihat fakta-fakta yang ada. Lalu tugas Bapak Ibu sekarang adalah, ayolah wahai Bapak Ibu, stoplah berbuat salah. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh. Stop amal salah, mari menuju amal soleh. Kuatkan iman, kuatkan akidah, luruskan tauhid, perbanyak amal. Perbanyak amal, perbanyak amal. Jangan sok-sokan juga lagi. Saya paling kuat, saya paling lurus, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling kaya, saya paling pintar, saya sudahlah, stoplah. Yang gitu-gitu sudah tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ini sudah ada dekat sekali. Sudah dekat sekali. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, ditambah dengan hadis dhaif berikut ini, yaitu dari Sa'd bin Ish. Berapa lama masanya? Nabi sebutkan ternyata masanya. Sekalipun ini hadis yang dhaif, tetapi masih tetap dalam lingkungan perkataan Rasulullah SAW. Dan hadis dhaif memang tidak dijadikan akidah bagi kita. Tidak dijadikan sebagai sumber dalil dalam urusan usuluddin. Minimal dijadikan sebagai sumber informasi. Dan kita hargai dan kita muliakan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Dari start ke finish, umur umatku adalah 1400 Hijriah. Di hadis yang kedua, 1500 Hijriah. Maka para ulama di hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Umat Nabi sudah meninggal serentak. Sekarang sudah 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Hijriah itu sejak Nabi hijrah nih, hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Nabi sejak Nabi Allah, sejak Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, bukan sejak beliau hijrah. Maka berarti setelah beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau tinggal dulu di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah. Artinya 14 hijrah ini harus ditambahkan 13 nih, tambahkan 13. Hasilnya adalah 14 54. Ini yang udah jalan ya. Seandainya paling lama 1500 saja, tinggal kurang nih Pak. 1500 kurang 1454, sisanya 46 tahun lagi. Paling lama hitungan hijriah umat Islam tersisa hidup di muka bumi, maka serentak kita meninggal dunia. Bukan kiamat loh, ini bukan kiamat, tapi habisnya umat Islam di muka bumi. Artinya ini paling lama 46 tahun. 46 tahun ini kita akan menyaksikan semua kejadian yang dahsyat ini Pak, sampai masa-masa aman. Ya Allah, sudah tak lama lagi. Maka apa yang mau kita pertahankan dari sombong-sombongan kita? Enggak ada. Tidak ada yang layak kita pertahankan dari sok-sokan. Dosa, stoplah, sudahlah. Mumpung kita masih ada duit, mumpung tanda tangan kita masih laku, mumpung kekuasaan dan pengaruh kita masih bisa dipakai, mumpung telunjuk kita masih sakti, ayo manfaatkan semuanya untuk agama Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya penutup. Bukan berarti habis saya menyampaikan ini kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah mindsetnya menjadi salah dan keliru, melihat masa depan gelap, menatap masa depan tidak ada selera dan tidak ada lagi semangat. Yang salah itu adalah jangan mencari harta untuk tujuh turunannya kita. Itu yang keliru. Baik Pak, yang anak SMA kelas 3 sekarang ini pas pulang ke rumah bersebut ya Pak, Pakmu dengan ceramah dari Pak. Yuk Pak, nah lo. Ladangan tadi kan Pak kecil ustaz ada kek kiamai kan. Alah Pak, tuh Pak kami SMA bisa ke kuliah juga lah. Tidak Pak, ayo tuh. Atau yang punya bujangan, yang pengen nikah November, Desember, habis dengarkan ceramah ini, kirim surat ke calon mertua, calon istri. Kalau masih ada rezeki buat kita, kita lanjutkan nanti di surga aja ya. Sekarang kita fokus ibadah. Pak, bukan seperti itu. bapak-bapak yang PNS atau pak polisi habis pulang pengajian dari sini buat surat resign, mengingat menimbang udah dekat kiamat, memutuskan resign dari tugas saya mengatakan mundur ya. Jangan begitu ya pak ya, yang PNS atau dengarkan ceramah ini kesimpulannya negatif, bukan begitu, tetapi kita ambil kesimpulan seperti para sahabat ambil kesimpulan. Apa kesimpulan para sahabat? Kesimpulan para sahabat itu positif. Ya Allah, sudah dekat. Dunia ini tak lama lagi. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nasib akhirat saya. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk memperberat timbangan amal soleh saya. Saya harus menjadi manusia yang paling berarti, paling terbaik. Dan akhirnya mereka saling berlomba-lomba mengalahkan sahabat-sahabatnya yang lain untuk menjadi manusia paling soleh. Itu terjadi pak. Akhirnya mereka total dalam menyembah Allah, total dalam mendampingi Rasulullah, dalam berdakwah dan berjuang, dalam bela Islam, bela agama. Masya Allah, inilah yang terjadi. Dan ini yang kita harapkan setelah bapak mendengarkan kajian ini. Ya pak, bu, setelah mendengarkan kajian ini, persis seperti kata Nabi, besok sudah mau kiamat. Besok nih, udah pasti mau kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Apa kata Rasulullah? Tanam. Besok udah mau kiamat. Masih ada satu biji kurma yang bisa ditanam. Tanam, kata Nabi. Nabi kan tahu, pak, kurma kalau hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat. Tapi Nabi masih suruh tanam. Itu maksudnya apa? Sedekat apapun huru-hara, bencana, musibah dan lain-lainnya itu akan terjadi, apapun yang positif hari ini bisa bapak mulai, walaupun hasilnya nanti 10-20 tahun yang akan datang, hari ini bisa dimulai, mulai hari ini. Karena Allah tidak tanya kepada kita hasilnya apa, Allah tak tanya itu. Allah tanya kepada kita apa yang sudah kamu buat, betul tidak? Betul pak. Makanya 3 minggu yang lalu lahir anak saya yang ke-18. Saya katakan tadi, niat saya anak ini nanti 20-30 tahun yang akan datang kelak menjadi ulama-ulama besar. Kan itu harapan saya. Ustaz yang menyampaikan kepada ke ustaz. Biarlah. Iya ada ke-nya. Itu enggak urusan nambur, enggak urusan nambur lah. Buat hari ini apapun yang bisa dilakukan walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Walaupun besok ada mau kiamat, hari ini masih sempat saya buat kebaikan itu, maka saya akan buat. Saya mendirikan pesantren tingkat SMA. Dari PAUD, TK, SD, SMP, dan sekarang tiga SMA. Yang kami terima pak anak-anak yang sudah hafiz Al-Quran dan hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah mereka belum punya gedung, belum punya tempat sekolah, belum punya tempat ruang belajar dan asrama. Ini yang kami kejarkan. Dan sejak November sampai sekarang, alhamdulillah sudah 85%, tinggal 15% lagi, 3 lantai. Caranya saya tidak pernah masukkan ke arah proposal, masukkan ke perusahaan BUMN, ke pemerintah minta bantuan, tidak pernah pak. Caranya sambil ceramah saya sampaikan kepada kaum muslim, ayo siapa yang mau tolong kita bangun sama-sama, kita cetak para ulama di sana. Saya ngajar pak Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngajar, betul-betul saya yang mengarami anak-anak bareng dengan ustaz yang lain. Jumat satu minggu saya keliling dakwah macam ini, saya keliling dakwah. Target saya 7 tahun anak-anak ini bersama kami pak, dari tingkat tamat SD 7 tahun sampai tamat SMA setara dengan S1 dari Timur Tengah. Kan lama tuh target saya, padahal udah dekat urara. Ini yang saya katakan, saya tidak peduli, tetap apa yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan. Maka itulah yang seharusnya menjadi prinsip bapak ibu, apa yang positif hari ini bisa kita buat walaupun 20-30 tahun yang akan datang baru membuahkan hasil, padahal udah dekat ini urara, biar kita mulai lakukan sekarang. Begitu saran saya. Maka yang akan menikah setelah mendengarkan ceramah ini, yang paling bagus itu malah dipercepat pernikahannya. Itu baru benar. Apa ibu sampai pulang colek bininya pak, anak awak baru dua dia gemek ada kek itu pak, ada awak tambah capek. Begitu. Itu baru benar ya. Ah, tapi yang ingin menambah usaha dengan cara nambah lagi utang riba, stop. Yang negatif-negatif ini stop, udah dekat, ini stop. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Jadi nanti pulang saling kasih semangat yang lain. Ini udah dekat waktu kita. Hanya orang beriman yang amal solehnya banyaklah yang akan diselamatkan Allah. Ayo kita berlomba-lomba bangunkan tahajud, saling tahajud. Ayo rumahnya jadikan rumah Quran, anak-anaknya jadikan anak-anak Quran. semua keluarga rekatkan dan lekatkan dengan agama, udah dekat. Dan jangan ragu-ragu bela Islam, bela agama Allah, bela negara, jangan ragu-ragu. Dan jangan ragu-ragu untuk bersama dengan para alim ulama kita menuju fase kelima, kita akan tetap eksis di barisan terdepan untuk melakukan menyongsong kemenangan Islam. Walaupun berat tantangan yang kita hadapi, maka kita akan hadapi bersama-sama.